kadang di dalam diri ingin lagi menikmati masa indah di waktu lalu di saat usia muda. Takkan kembali semuanya kini.